Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Tafsir surat Al-Falaq. Tafsir surat Al-Falaq. Wa hiya makkiyah. Surat Al-Falaq ini adalah surat makkiyah. Surat An-Nas kemarin surat madaniyah. Adapun surat Al-Falaq statusnya surat makkiyah. Apa yang dimaksud dengan surat makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum hijrah. Itu disebut dengan makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Rabb al-Falaq. Al-Falaq artinya makhluk, seluruh makhluk. Itu salah satu penafsirannya. Kalau dalam terjemahannya apa? Subuh. Subuh al-Falaq juga penafsiran dari subuh. Birabbil falak, dengan Rabb seluruh makhluk, Rabb subuh dan yang lainnya. Min syarri ma khalaq, min dari syarri kejahatan, ma apa-apa, khalaqa yang dia ciptakan, artinya dari kejahatan semua makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min dan dari syarri kejahatan ghasikin malam, idza waqaba apabila telah gelap matahari tenggelam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi, wa dan min dari syarri kejahatan, annaffatsati tukang-tukang sihir perempuan yang meniup, fil 'uqadi pada buhul-buhul, ikatan dan simpul-simpul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad, idza hasad apabila dia hasad. Itu kan terjemah kata perkatanya. Adapun tafsirnya akan kita baca. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ai maksudnya qul, apa arti qul? Katakanlah, muta'awwidzan, dalam keadaan memohon perlindungan. Muta'awwidzan itu secara i'rab hal, dalam keadaan memohon perlindungan. A'udzu, aku berlindung, itu bahasa terjemahnya. Ai maksudnya al-ja'u wa aludzu wa a'tasimu. Al-ja'u itu artinya saya kembali, aludzu memohon perlindungan, a'tasimu memohon penjagaan. Bi rabbil falaq, kepada Rabb al-Falaq. Ai As-Sa'di menafsirkan maksudnya falikil habbi wan nawa wa falikil isbahi. Al-Falaq kalau dalam tafsir As-Sa'di artinya yang membuka, al-habbi biji, wan-nawa sama juga biji, biji-bijian. Wa falikil isbahi, dan yang membuka waktu pagi. Al-habbi wan-nawa itu artinya biji. Panjenengan sebagai seorang petani sangat memahami hal ini tentunya. Jadi biji itu, biji itu kan ketika dia tumbuh kan terbelah kan ya. Biji apa misalnya? Kelapa. Misalkan biji kelapa, biji kelapa. Misalkan kelapa itu ya, kelapa itu kan dia kalau kan pecah ya. Ketika pecah itu namanya falak. falak. Yang memecahnya, yang membuka, yang membelahnya, yang itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh. Ya, sebelum tumbuh kan ada yang sesuatu yang terbuka. Enggak, sebelum itu juga ininya naik, itu kan pasti mecah, enggak mungkin dong enggak terbuka. Ada yang terbuka, itu bagian kulitnya buka, akarnya juga buka. Dan itu disebut dengan falikul habbin wan nawa, yang apa, mengatur dan menetapkan biji-bijian itu kemudian terbuka, pecah, ada yang bolong, kemudian akarnya muncul, tunasnya keluar, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa, saya baru menyaksikannya sekarang di sini, di Lendah, sejak tinggal di Lendah itu. Jadi pas biji-bijian itu loh Mbah Pomo, biji-bijian di belakang rumah itu misalkan, kok suasana kemarau panas, pecah-pecah cuma biji kering gitu. Tapi pas mulai hujan, tes-tes, itu kok tumbuh hijau-hijaunya keluar. Itu kan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau diperhatikan kan itu. Wafalikul isbah, dan dialah zat yang membuka isbah. Isbah itu waktu subuh. Sehingga kalau kita baca penafsiran misalkan Ibnu Katsir saja, penafsiran dari Al-Falaq itu banyak sekali. Namun ingat, tidak saling bertentangan, itu saling melengkapi. Karena Al-Falaq itu artinya seluruh makhluk. Betul? Betul. Al-Falaq itu kita artikan waktu subuh. Betul juga kan ya? Allah yang menguasai dan mengatur waktu subuh. Al-Falaq kita artikan membuka, memecah, dan yang selanjutnya dengan tafsir As-Sa'di tadi juga betul, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan mengaturnya. Qala rahimahullah, qala Allahu azza wajal min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya. Kata beliau rahimahullah, wa hadza yashmalu jami'a ma khalaqallahu min insin wa jinnin wa haywanatin. Hal ini yashmalu, mencakup. Jami'a, apa artinya jami'a? Semua. Ma khalaqallah, apa yang diciptakan Allah. Min insin, dari manusia. Wa jinnin, dan jin. Wa haywanatin, dan hewan. Fayusta'adhu, fayusta'adhu, maka kita memohon perlindungan. Kita memohon perlindungan kepada siapa? Bi khaliqiha, kepada zat yang menciptakannya. Memohon perlindungan dari apa? Minasyarri, dari keburukan, dari kejahatan. Alladhi, yang fiha, ada di dalamnya. Yang dimaksud keburukan, kejahatan itu juga terkait dengan kita. Jadi apapun itu pasti punya potensi menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, seluruh makhluknya kan itu. Kita bukan kemudian menilai si A, si B, si C jahat, atau barang A, barang B, barang C, barang D itu jahat, tapi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari potensi hal-hal yang jelek itu. Contoh misalkan kendaraan, motor dan mobil yang kita punya, punya potensi yang kemudian akan merugikan kita? Ya. Punya. Tiba-tiba bannya bocor dalam posisi tinggi, jatuh. Iya kan? Gimana? Sepeda motor papat? Iya, ternyata motor papat. Artinya semua itu pasti punya potensi yang bisa menimbulkan dalam kata, dalam kacamata kita ya, merugikan dan juga membuat kita tidak senang. Mulai dari teman-teman, mulai dari rumah, kendaraan, pertanian, peternakan, semuanya itu ada. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah agar semua makhluk yang ada di sekitar kita itu tidak menjadi sebab munculnya keburukan. Dan Allah Maha Mampu dan Allah Maha Mendengar doa. Kan itu. Contoh yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ada angin kencang, kencang sakencang-kencangnya. Apa doa yang kita baca? Masih ingat enggak? Lupa. Benar itu. Salah satu doa yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam kan, kita memohon perlindungan kan dari kejahatan yang ada pada, bukan anginnya yang jahat, tapi keburukan yang dibawa oleh angin ini. Misalkan pohon tumbang, ya kan, atau mungkin kemudian hawa panas, pokoknya yang disebabkan oleh angin itu. Kita dimohon perlindungan. Masih ingat malam pertama dulu yang disunahkan Nabi kan sholat sunah 2 rakaat. Masih ingat enggak malam Hambali ini yang paling fasih ini? 2 kali sih ya. Kan itu. Kan kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat sunah 2 rakaat, kemudian megang kepala istri. Dulu begitu enggak Mas Santo? Kalau belum, ayo lagi. Biar bisa dipraktekkan kan itu. Kita pegang kepala istri dalam hal ini ubun-ubunnya, kemudian kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha, kan itu ya. Gimana Mas Bayu, masih ingat ya? Mas Bayu senyum-senyum ini. Terus selanjutnya apa Mas Heru? Wa udzubika min syarriha, kan gitu salah satu bentuknya. Wah, wes suwe kata ya. Amin. Tapi yang jadi fokus kita bukan doanya yang secara keseluruhan, tapi ada lafaz wa'udzubika min syariha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan istriku ini. Istri itu kan ada yang, mohon maaf, ada yang berkhianat, ada yang tidak setia, ada yang enggak manutan, kan macam-macam itu. Maka sejak malam pertama kita sudah memohon perlindungan kepada Allah. Nah, kalau belum memohon, ya barangkali aja karena kurang memohon itu akhirnya istrinya begini sekarang. Kan itu. Tapi masih ada waktu, masih ada waktu. Waduh, nah malam pertamanya udah lewat. Enggak ada masalah kita berdoa sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Perintah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya. Kan itu. Itu tuntunan dari Islam. Kita memohon apa namanya, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala potensi yang buruk-buruk itu dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Nah, salah satunya terakhir kita baca sebelum kita tutup. Tsumma khassa ba'dama amma. Kemudian setelah itu, khassa itu mengkhususkan. Khassa itu kan khusus ya. Ba'da setelah, ma yang, amma umum. Allah kan menyebutkan min syarri ma khalaq, dari keburukan semua makhluknya. Ini kan sifatnya umum ya, semua makhluk. Setelah itu Allah sebutkan beberapa hal yang sifatnya lebih khusus. Yang pertama, faqala, Allah berfirman, wa min syarri ghasikin idza waqab. Contohnya apa? Dari kejahatan atau keburukan malam ketika betul-betul telah gelap. Ai maksudnya min syarri ma yakunu fil lail, artinya dari keburukan atau kejahatan yang terjadi di malam hari. Bukan kita mengatakan malam itu jahat atau malam itu buruk, tapi yang dimaksud kejahatan atau keburukan yang terjadi di malam hari. Hina yaghshannas, ketika malam itu sudah meliputi manusia. Watan tashiru, apa artinya watan tashiru? Dan tersebar, fihi, di malam hari. Kathirun, banyak, minal arwah asyarirah, dari roh-roh jahat. Roh di sini bukan yang dimaksud roh dalam bahasa Indonesia. Roh itu kemudian hantu, gentayangan, enggak. Tapi roh di sini arwah, ruh, kan itu, dari jiwa-jiwa yang jahat. Kan itu. Wal haywanat al-mu'dhiyah, dan dari binatang-binatang yang bisa mengganggu. Kan itu. Artinya malam hari itu, malam hari itu kan tempat munculnya orang berencana dan berkeinginan jahat. Begitu? Rata-rata kejahatan itu dilakukan di siang atau malam hari? Malam. Yang punya pengalaman paham ini. Ya enggak. Punya pengalaman apa? Jaga malam, jadi satpam, kan gitu. Tetap kejahatan itu paling banyak di malam, malam hari. Mulai dari, mohon maaf, pencurian, perampokan, pembunuhan, minum-minuman keras, peredaran barang-barang ilegal, konspirasi jahat, lokalisasi, ya kan, prostitusi, itu semua rata-rata terjadi di malam hari. Rapat-rapat jahat itu di malam hari. Nah, orang di siang hari baik, malam hari berubah dia, berubah. Gitu Mas Heru ya, bubrah kan. Nah, di situ kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita membaca surat Al-Falaq ini, itu menjadi sebab Allah melindungi dan menjaga kita. Misalkan panjenengan pulang dari kegiatan malam hari, taklim, berkunjung silaturahim, atau misalkan ada keperluan dari luar kota, malam hari sendiri di jalan Dendles, sendiri di Kebun Jati, misalkan naik motor, naik mobil, baca surat Al-Falaq. Karena Allah akan melindungi kita. Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka-mereka yang ingin berbuat jahat. Rumah kita, kendaraan kita juga gitu. Maka ada tuntunan kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq, annas, kemudian Al-Ikhlas ketika selesai salat maghrib dan selesai salat subuh. Begitu enggak? Ada tuntunannya. Annas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Sebelum tidur ada tuntunannya? Ada. Yang kemudian ditiupkan di tangan, telapak tangan lalu diusapkan di seluruh tubuh. Itu luar biasa. Kalau misalkan pertanyaan buat Pak Mariono, mewakili yang lain-lainnya, saya tanya kepada panjenengan Pak Mariono, seandainya ada seorang hamba, seorang hamba ini tiap pagi dan sore dia berdoa meminta perlindungan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dia baca, kemudian doa-doa yang lain, misalkan a'udzu bikalimatil tamma min syarri ma khalaq, atau tambahkan lain, tambahkan doa yang lain, bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', pagi sore dia jaga, selesai salat maghrib, selesai salat subuh dia baca doa-doa memohon perlindungan ini, kemudian sebelum tidur dia mohon perlindungan lagi, setiap melihat sesuatu yang buruk dia mohon perlindungan. Kira-kira hamba seperti ini akan bahagia atau tidak? Buat Pak Mariono ini pertanyaannya. Rada abot ini, karena belum mengamalkan. Pasti bahagia ya. Hamba yang seperti ini, pertanyaan lagi buat Pak Mariono dari Sentolo. Hamba yang seperti ini akan terhindar dari masalah dan problematika kehidupan atau tidak? Insya Allah terjaga. Buktinya ada. Kanjeng Nabi, para sahabat, para ulama, mereka-mereka yang mengamalkan hal-hal seperti ini, kehidupannya harmonis. Gak punya masalah dengan istri, gak ada masalah dengan anak, gak ada masalah dengan tetangga, gak ada masalah dengan orang tua, dengan keluarga, dengan dunia, tidak ada konflik dalam hidupnya. Sekalipun ada, konfliknya kaitannya dengan agama, bukan dengan pribadi. Kalau kita kan, mohon maaf, kalau panjenengan punya masalah, jujur kembali saya tanya, lanjutan dari pertanyaan tadi malam. Kalau kita punya masalah, jawab sekarang. Masalahnya itu karena agama atau karena dunia? Terus jujur wae toh Mas Dadang. Dunia kan? Ketersinggungan kita selama ini, masalah kita cuma urusan dunia aja. Urusan kita ributnya karena agama, Masya Allah, ibadah jarang. Bahkan Mas Dadang yang bilang gak ada kan. Ributnya karena masalah agama, Masya Allah. Cuman itu tadi dunia. Maka perlu diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup untuk hari ini. Bahasa Arabnya juga masih